terlalu rendah, jangan. Terlalu besar, jangan. Terlalu kecil, jangan. Hai, sedang-sedang saja. Hidup jangan dibuat susah-susah. Yang sedang-sedang saja. Kanan. Kamu suka yang mana? Kiri, kiri. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Oh, kamu pilih yang mana? Atas, atas. Kamu suka yang mana? Bawah. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Bagaimana? Bagaimana ya? Oke. Hidup ini jangan serba terlalu, yang sedang-sedang saja. Kalau semuanya serba jangan, terlalu kurus, jangan, terlalu panjang, jangan, terlalu pendek, jangan. Hai, sedang-sedang saja. Hidup jangan dibuat susah-susah. Yang sedang-sedang saja. Ujung. Kamu suka yang mana? Pangkal, pangkal. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Oh, kamu pilih yang mana? Depan, depan. Kamu suka yang mana? Belakang, belakang. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Bagaimana? Bagaimana ya? Oke. Hidup ini jangan serba terlalu, yang sedang-sedang saja. Kalau semuanya serba jangan, terlalu rendah, jangan. Terlalu besar, jangan. Terlalu kecil, jangan. Hai, sedang-sedang saja.